al-mayit wasala ilaihi. Dan para ulama juga sepakat bahwasanya sadaka membebaskan budak dan berhaji untuk mayit itu sampai pahalanya. Jadi sampai pahalanya. Ini sepakat ulama. Ya, jadi ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang yang hidup itu sepakat ulama sampai ya pahalanya atau bermanfaat bagi orang si mayit. Di antaranya tadi disebutkan istighfar, karena disebutkan oleh Nabi kita SAW, istighfiru li'ahikum. Ketika habis dikuburkan sahabatnya, kata Nabi mengatakan istighfiru li'ahikum was'alu lahu at-tasbitah. Mohonkan ampun untuk saudara kalian, mohonkan baginya ya keteguhan. Ini menunjukkan bahwasanya doa dan istighfar bagi si mayit bermanfaat bagi si mayit ya dari orang yang masih hidup. Ini kemudian juga disebutkan tentang masalah yang berhubungan dengan haji ya. Masalah yang berhubungan dengan haji dan masalah yang berhubungan dengan sedekah. Ini juga ada dalilnya, nasnya bahwasanya sampai sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, anna ummi in fatalat nafsaha walau kana khayayatun la ausat yakni bil haji. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan kalau seandainya dia masih hidup dia akan berwasiat untuk melaksanakan haji. Kemudian berkata wanita tersebut, apa uhajji an ummi, apakah saya boleh menghajikan untuk ibuku? Kata Nabi, haji anha, hajikanlah untuk ibumu. Ini hadis menunjukkan bahwasanya ya bolehnya atau bolehnya beribadah masalah haji ya bagi orang yang hidup yang ditujukan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya ya masalah sedekah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tuwfiyat afa yanfa'uha an atasaddaka anha, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia wafat, apakah bermanfaat kalau saya mensedekahkan untuknya, saya bersedekah, saya niatkan untuknya. Qala, berkata Rasulullah, na'am. Ini disebutkan dalam dalam sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Abbas. Wa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya, apa seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa lam yusi. Sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia tapi dia tidak memberikan wasiat. Afa anfa'uhu ya in tasaddaqtu anhu, apakah ya bermanfaat baginya kalau saya bersedekah untuknya? Qala na'am, maka kata Rasulullah na'am. Berarti yang ada dalilnya adalah satu, memohonkan berdoa untuk si mayit. Memohonkan ampun, dua, memohonkan ampun untuk si mayit. Yang tiga, menghajikan ya si mayit. Yang keempat adalah kita bersedekah untuk si mayit. Ya, termasuk ya adhiyah, berkorban. Ya, termasuk juga yang ada dalilnya membayarkan hutang untuk si mayit. Membayarkan hutang, baik hutang yang berhubungan dengan maliyah, hutang yang berhubungan dengan agama, puasa dan nazar, ini bermanfaat bagi si mayit. Ini sepakat ulama karena ada dalilnya. Ya. Amalan orang yang hidup ya itu bermanfaat ya jika ada dalilnya, ini sepakat ulama. Seperti menghajikan, bersedekah untuknya, memohonkan ampun untuknya, kemudian berdoa untuknya, kemudian ya bersedekah untuknya, ya, membayarkan utang untuknya, baik hutang masalah maliyah maupun hutang-hutang yang bersumbang dengan hutang kepada Allah, nazar atau hutang puasa Ramadan. Maka ini ada dalilnya, bermanfaat ya untuk si mayit. Ya. Untuk si mayit. Kemudian, ya, adapun, ya, perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, seperti membacakan Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan untuk si mayit, atau ya, salat atau puasa yang pahalanya dihadiahkan untuk si mayit, maka ada khilaf di kalangan ulama tentang ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah ini. Kalau tadi ibadah yang bersifat maliyah seperti bersedekah, berhaji yang kebanyakan bersifat maliyah atau berdoa, maka itu adalah sepakat ulama sampai, tetapi ya bermanfaat. Tetapi ibadah-ibadah yang tidak ada nasnya, yang kebanyakan ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah seperti salat, puasa, ya dan lain sebagainya, maka ini ya qiraatul Quran ini khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai pahalanya dianalogikan atau dikiaskan dengan ya sedekah sampai pahalanya. Kemudian ibadah juga salat dikiaskan sampai pahalanya. Ini mereka mengkiaskan dengan sedekah. Ya, kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya atau jumhur ulama mengatakan tidak sampai pahalanya karena tidak ada nas. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, banyak keluarganya yang meninggal, ya, keluarganya Nabi, anaknya, pamannya, istrinya, tidak ada riwayat bahwasanya Rasulullah membacakan Al-Qur'an atau salat, ya, atau puasa untuk istrinya yang telah meninggal, anaknya yang telah meninggal, atau paman yang telah meninggal. Demikian juga para sahabat setelah Rasulullah SAW. Tidak ada riwayat yang demikian. Oleh karena ayat kulli hal, bahwasanya ya, ibadah-ibadah yang tidak ada nasnya di dalam hadis, maka tidak sampai pahalanya ya kepada si mayit. Tidak bermanfaat. Tidak ada nasnya. Dan ini yang dipilih oleh ya dua orang syekh di zaman ini, al-alama, ya, yakni Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, memilih bahwasanya kalau tidak ada nasnya, maka tidak akan sampai, ya, tidak akan sampai. Dan ini juga dipilih oleh salah satu pendapat dari Ibnu Qayyim, ya, dalam sebuah kitabnya Tahsib Sunan Abi Daud, ya, ini pendapat yang roji. Ala kulial, pendapat yang roji bahwasanya ya adapun ibadah-ibadah yang ada nasnya seperti istighfar, berdoa untuk mayit, membayarkan hutangnya mayit, kemudian menghajikan mayit, kemudian bersedekah untuk mayit, termasuk berkurban untuk mayit, ini ada dalilnya dan sepakat ulama ada sampai kepada ya kepada si mayit. Adapun yang tidak ada nasnya seperti bacaan Al-Quran kita hadiahkan kepada mayit, salat kita, ya amalan apa pahala puasa kita, maka tidak ada dalilnya dan pendapat yang roji, maka tidaklah bermanfaat, karena kalau seandainya bermanfaat maka pasti Rasulullah dan para sahabatnya sudah menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran dan pahalanya dikirimkan kepada si mayit. Ala kulli hal, bahwasanya hadis Nabi yang mengatakan iza matal insanu in kata anhu amalahu illa min salasin, ketika meninggal anak Adam manusia terputuslah amalannya semuanya kecuali tiga perkara. Perhatikan di sini in kata, terputus amalannya, jelas dia terputus karena tidak bisa lagi untuk beramal. Tetapi dalam hadis ini disebutkan oleh Ibnu Khubaira, walam yakul, Nabi tidak berkata la yantafi bi amali ghairuhu, ya, la yantafi bi amali ghairihi, ya, Nabi telah mengatakan bahwasanya kalau seorang meninggal dunia tidaklah bermanfaat amalan-amalan orang lain untuknya, ya. Oleh karenanya, ya, dalam masalah ini kita ambil pendapat yang ya di tengah-tengah berdasarkan nas, berdasarkan juga ya apa yang ditunjukkan oleh ya apa yang diperjalankan atau ditunjukkan kita dalam praktiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, untuk ibadah-ibadah yang ada nasnya seperti bersedekah, ya, menghajikan, mengumrahkan, kemudian membayarkan hutang, kemudian memohonkan ampun ya untuk si mayit atau berdoa kebaikan kepada si mayit, sepakat ulama sampai ya pahalanya. Adapun ya mengirimkan baca pahala bacaan Al-Qur'an, ya, atau mengirimkan bacaan Al-Fatihah atau surat Yasin kepadanya, atau salat dan puasa pahalanya dikirimkan kepadanya, maka pendapat yang roji dia tidaklah ya tidaklah sampai tidaklah ya bermanfaat. Yang bermanfaat bagi pelakunya saja. Kalau dia membaca Al-Quran, bermanfaat bagi pelakunya. Tidak bermanfaat bagi orang lain. Ini pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih ya, dari kalangan ulama. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada nasnya. Nabi dan para sahabat tidak menunjukkannya. Padahal Nabi punya keluarga juga yang meninggal. Mereka tidak menyebutkan dengan membaca Al-Quran dikirimkan pahalanya kepada si mayit. Begitu juga para sahabat Nabi, mereka tidak menyebutkan ketika keluarganya meninggal ya untuk membaca Al-Quran dikirimkan pahalanya untuk kepada si mayit ini. Tapi meskipun demikian dikatakan dalam kitab ini ya, meskipun demikian kita memilih pendapat atau yang rajih bahwasanya cukuplah kita meyakini atau mengimani bahwasanya kalau ada nasnya dari ibadah yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati, ada nasnya berarti ya berarti bermanfaat, karena tidak mungkin Nabi menyuruh kita untuk memohonkan ampun untuk si mayit kalau tidak ada manfaatnya permohonan ampun kita tersebut. Demikian juga kalau kita salat jenazah di takbir yang ketiga kita mendoakan si mayit, tidak mungkin ya tidak bermanfaat. Ini bermanfaat bagi orang yang hidup karena ada nasnya. Akan tetapi kalau ada orang lau kanal insan ya fa'alah haza, dia membaca Al-Quran kemudian dia mengatakan bahwasanya Allahumma ya Allah in taqabbalta haza al-amal, kalau engkau menerima bacaan Al-Quranku tersebut, faja'al sawabahu li'abi, jadikanlah pahalanya untuk bapakku. Kalau ada yang mengatakan demikian, la nankiru alaihi, kita tidak mengingkarinya. Ya, karena apa? Karena ini adalah perkara ijtihadiyah, perkara yang sebagian ulama ya membolehkannya atau sebagian ulama mengatakan boleh. Karena apa? Karena mereka mengkiaskan, menganalogikan sedekah saja sampai apalagi ibadah lain. Ya, ya. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kalau seandainya orang yang mendapatkan, orang yang melakukan suatu ibadah itu adalah hak dia mendapatkan, ya dia memiliki hak untuk mendapatkan pahalanya, maka pahalanya itu ya karena milik dia, boleh dia memberikan kepada siapa saja yang dia kendaki. Ini menurut Abu Hanifah. Tetapi ala kulli hal, pendapat yang rajih bahwasanya tetap kita mengikuti tatbik bagaimana Rasulullah SAW menerapkan hal ini. Bagaimana Rasulullah SAW menerapkan hal ini? Rasulullah SAW, kita tidak jumpai satu dalil ya, dan begitu juga sahabatnya yang menunjukkan bahwasanya mereka itu mengirimkan pahala bacaan ya Al-Qur'annya untuk si mayit. Ya, karena tidak dapatkan, maka kita juga memahami apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah tarkiyah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka wajib juga kita meninggalkannya ya. Ya, wajib juga kita meninggalkannya. Ini ya pendapat yang rajih, meskipun kata sebagian ulama bahwasanya kalau ada orang yang melakukan demikian kita tidak mengingkarinya karena itu adalah perkara gaib ya. Perkara gaib kita tidak mengingkarinya ya, dan ini di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah condong kepada pendapat ini bahwasanya ya bermanfaat atau sampai pahala bacaan Al-Qur'an kepada si mayit tersebut. Ya. Ala kulli hal, ya dalam masalah ini adalah masalah yang ijtihadiyah, tetapi pendapat yang rajih, ya pendapat yang rajih, pendapat yang didukung dengan perbuatan Nabi dan para sahabatnya adalah tidaklah ya bermanfaat dan tidak sampai kepada si mayit. Hanya bermanfaat kepada orang yang membacanya Al-Qur'an tersebut. Berbeda dengan tadi haji ya, membayarkan utang, memohonkan ampun, kemudian bersedekah untuknya, ini ya sepakat ulama sampai karena ada nas dalil yang menunjukkannya. Kemudian juga permasalahan ya di sini juga kita akan mengangkat satu permasalahan, iza kana al-insan yuridu ay yahdiya li hayyin qadirin 'alal fi'li. Ya. Ya, masalah hal astati an atasaddaka wa ahdi ya ahdiya sadaqata li akhti al khayyati. Bagaimana hukum kita ini beribadah kemudian kita menghadiahkan ibadah tersebut, pahala ibadah tersebut kepada orang yang ya yang masih hidup. Tetapi dia mampu untuk melakukannya ibadah tersebut. Misalkan di sini seseorang bersedekah. Kemudian dia menghadiahkan pahala sedekah tersebut untuk saudaranya yang masih hidup. Padahal saudaranya tersebut mampu juga bersedekah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau berkata dalam kitabnya Sarul Mumti, "In kana khayyan qadiran ala an yakuma bihadzal amal fa fi nadar." Kalau seandainya ada hadiah itu diberikan, hadiah dari ibadah itu diberikan kepada orang yang hidup yang mampu juga melakukannya amal tersebut, maka padanya ada nadar. Ya. Kenapa? Karena lam yahid an sahabati wala an salafis salih. Ya, illa ma kana fi faridatun kal hajji. Ya. Lakin bisartin an yakuna al mahjuju anhu ajisan. Ya. Kata Syekh Utsaimin, ya, ini tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Tidak juga terjadi di zaman salafus saleh. Mereka menghadiahkan pahalanya untuk orang yang mampu ya, melakukan amal tersebut, ya, yang masih hidup. Ya, kecuali masalah haji. Misalkan orang tua kita masih hidup, orang tua kita masih hidup, tapi syaratnya juga, ya, boleh kita menghajikan dia, membadarkan haji kepada orang tua kita masih hidup dengan syaratnya dia itu yang dihajikan itu tidak mampu. Ya, dia tidak mampu melaksanakan haji karena sudah tuanya. Sudah tua tidak bisa melaksanakan haji, maka boleh kita menghajikan atau kita mengumrahkan. Adapun kalau dia masih mampu, misalkan dia orang yang masih kuat berhaji, kita mau badalkan haji. Seperti ada orang yang berumur ya 50 tahun masih kuat untuk berhaji. Dia bilang saya sibuk, ini uang, badalkan saya. Maka kata Syekh Utsaimin tidak pernah ada petunjuknya dari sahabat, tidak pernah juga dari para salafus saleh. Ya. Jadi yang dibolehkan adalah kita mewakilkan ibadah untuk orang yang hidup tetapi dengan syarat dia tidak mampu. Itu pun haji, ya. Kalau puasa kita membayarkan saja. Ya, kalau puasa Ramadan kita bayarkan dengan dengan fidyah pendapat yang rajih. Kalau puasa nazar kita membayarkan utang puasa nazarnya ketika memang dia sudah tidak mampu untuk melakukan puasa nazar tersebut. Jadi bagi orang yang masih hidup mampu untuk mengerjakan suatu amalan maka tidak disyariatkan. Misalkan dia mau ingin dibadalkan hajinya padahal dia masih mampu untuk melakukan haji, fisiknya mampu untuk melakukan haji. Ya. Maka orang yang demikian ini tidaklah dibadalkan, ya, kecuali dia sudah tua renta, tidak mampu melakukan perjalanan haji, maka boleh dibadalkan hajinya meskipun dia masih hidup. Kemudian juga hukum menghadiahkan ibadah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga ada sebagian ya, manusia atau sebagian kaum muslimin, lantaran cintanya kepada Nabi, mereka menghadiahkan ibadahnya untuk Nabi. Ya, maka dibahas juga dalam kitab-kitab fikih. Ya. Bahkan sebagian mereka, ya sebagian ulama membolehkan menghadiahkan ibadah kepada Nabi. Lakin as-sahihu, akan tetapi yang sahih, anna zalika lam yarid an sahabati radhiyallahu an walam yunqil ankum fi'lahu. Ini tidak pernah ada satu riwayat dari sahabat melakukannya, tidak juga dari penukilan dari mereka, mereka melakukannya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yustahabbu ihda al-qurbi li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bal huwa bid'atun. Ya, hadza huwa sawabul maqtu'bi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah disunnahkan menghadiahkan ibadah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat kita, bacaan Al-Quran kita, tidaklah disunnahkan, tidak disyariatkan kita menghadiahkan ibadah. Bahkan kalau kita menghadiahkan ibadah kepada Nabi, misalkan saya baca Al-Quran, ya Allah, pahala bacaan Al-Quranku ini aku hadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk bid'ah dan ini adalah pendapat yang benar, maqtu'bi, yang pasti kebenarannya. Ya, dalilnya, ya. kenapa dikatakan bid'ah, dalil atau illatnya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aslan lahum mislu ajri al-amil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam secara asal dia itu mendapatkan pahala orang yang beramal dari umatnya. Setiap umatnya beramal, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pahala. Ya, karena masuk dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita jalan-jalan kebaikan. Maka setiap umatnya yang melakukan jalan kebaikan, maka otomatis meskipun dia tidak berniat untuk menghadiahkan kepada Nabi, otomatis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan juga pahala dari apa yang dikerjakan oleh umatnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak disyariatkan, bahkan kata Syekh Islam, bid'ah kalau kita menghadiahkan pahala daripada ibadah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya tidak pernah sahabat melakukannya. Padahal para sahabat adalah orang yang paling mencintai Nabi. Tidak pernah mereka melakukan demikian. Ini karena mereka memahami bahwasanya kalau mereka melakukan suatu ibadah, otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pasti mendapatkannya dan tidak perlu dihadiahkan. Kemudian juga di sini juga disinggung tentang mimman yusannu fi halil maut awil izai annahu yuslihu li ahlil mait ta'aman yab'asu ilaihim salasa ayyam. Ya. Di antara perkara yang sunnah ketika kita menghadapi keluarga yang meninggal dunia, kemudian kita ingin menghibur kedukaannya, disunnahkan kita ya untuk berbuat baik kepada ahli mayit dengan membuat makanan untuk mereka salasata ayyam, selama 3 hari. Memberikan makanan kepada mereka selama 3 hari. Karena hari-hari itu mereka disibukkan dengan perkara kedukaan. Jadi diantaranya disunnahkan kita membuatkan makanan atau mengirimkan makanan kepada mereka selama 3 hari. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Ja'far ya bin Abi Talib. Kata Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'far. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far ta'am, makanan. Ya, faqad ja'akum ma yasgiluhum. Sungguh telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka sehingga perlu dibantu untuk diberikan makanan kepada mereka. Ya, ada sini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad At-Tirmizi dan Abu Daud menghasankannya, di Ibnu Majah juga menunjukkan bahwasanya masru'iyati wa sunniyati, disyariatkan dan disunnahkan ya untuk fi'lat ta'am, membuatkan makanan lil mayyit, untuk mayyit, karena mereka ketika itu berada dalam kesibukan. Disebutkan di sini ya sampai 3 hari ya kita memberikan makan ya kalau bisa sampai 3 hari ya. Wa haddadakum ba'dul ulama bisalasin ya, sebagian ulama membatasi 3 hari tahdid ya, pembatasan 3 ini ya, meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan hakikatnya 3, akan tetapi istilah dalam istilah qalal fuqaha ahsan ya mereka mengambilnya karena disebutkan la yakhilu lil mar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an taqida ala ghairi zawjin fawqa salasin, karena disebutkan dalam hadis tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk antahidda, untuk ya melakukan had itu berduka ya, berduka kepada keluarga selain suaminya lebih dari 3 hari. Jadi berduka itu ya minimal ya 3 hari. Maka dalam keadaan berduka ya disunnahkan kita untuk memberikan makanan kepada ahli mayit selama 3 hari. Ya. Kemudian berikutnya masalah yang berhubungan dengan sun it'am. Ya. Hal lakum khum an yasna'u ta'am illa sina ja'u lil aza. Ya. Bagaimana hukum bagi keluarga mayit mereka membuatkan makanan bagi orang yang datang berkunjung untuk memberikan kata bela sungkawa, atau orang yang datang taksiyah, ya orang yang datang taksiyah kepadanya bagaimana hukum? Apakah dibolehkan bagi ahli mait untuk membuatkan makanan mereka? Membuatkan makanan mereka. Yaqul ulama, berkata ulama, yakrahu lahum ay li ahlil mayit, ahlil baiti, ya, fa'ala ta'am lin nasih. Membuat makanan untuk manusia yang datang. Ya. Datang untuk memberikan takziah. Ini berdasarkan dalam musnad, ya, Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah al-Bajili, dia berkata, kunna na'uddu al-istima'a ila ahlil maiti wa sun'ata ta'am ba'da dafni minan niyaha. Kami para sahabat menganggap bahwasanya berkumpul di tempat orang kematian kemudian membuatkan makanan, ya, membuat makanan setelah kematian termasuk bagian dari niyaha. Niyaha. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Majah, An-Nawawi mensahihkannya dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Jadi disebutkan bahwasanya, ya, ini hadis yang termasuk hadis-hadis yang sabit, yang sahih, di mana seorang sahabat Nabi mengatakan kunna itu kami para sahabat, ya, menganggap bahwasanya berkumpul dan membuat makanan di tempat kematian setelah mayat dikuburkan termasuk namanya meratap. Jadi, ya, hukumnya kata para ulama kepada makruh, ya, dimakruhkan bagi ahli mayit untuk membuatkan makanan, ya, karena ini termasuk perkara niyaya, termasuk bagian dari niyaha, ya, bisa jadi termasuk bagian dari niyaya atau, ya, dosa besar meratap, ya, meratap adalah dosa besar. Ya. Adapun di sini disebutkan bahwasanya kalau seandainya, ya, layan bagi ahli mayit, tidak pantas bagi ahli mayit untuk membuatkan makan manusia. Akan tetapi lau fa'alu ittifakan, kalau mereka sama-sama membuat makanan di rumah ahli mayit, baik orang yang datang maupun keluarga mayit sama-sama membuat makanan yang mereka akan makan bersama-sama, maka ini persoalannya lain. Hasa sayyun akhar. Ya, ini adalah persoalannya lain. Yang dimaksud adalah yang dilarang, yang dimakruhkan, ya, kalau ahli mayit yang sibuk membuat makanan. Tetapi kalau sama-sama datang, bawa telur, bawa beras, kemudian mereka buat makanan di situ untuk makan sama-sama, maka ini persoalannya lain. Ya. Karena yang dimaksud dengan bisan it'am, ya, yang dimakruhkan adalah kalau si mayit yang disibukkan, apa ahli bait, ya, yang disibukkan, keluarga mayit yang disebutkan untuk membuatkan makanan untuk kepada orang-orang yang pengunjung. Tapi kalau sama-sama membuat makanan sama-sama, maka ini persoalannya lain. Ya, persoalannya lain. Tetapi ala kulli hal, kita disunnahkan untuk membawakan makanan, bukan membawakan makanan, ya, kalau bisa makanan yang jadi supaya mereka tidak sibuk dengan persoalan masak dan memasak. Ya. Kemudian di sini hukum. Bagaimana hukum menyembelih indal kubur ketika, ya, setelah dikuburkan? Karena ada sebagian kaum muslimin mereka itu menyembelih di atas, ya, setelah dikuburkan mereka menyembelih binatang kurban. Ya. Binatang kurban menyembelih. Ya, para ulama rahimullah mengatakan, ya, menaskan atau menetapkan bahwasanya hukumnya adalah karaha. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tahrim. Ya, haram hukumnya, ya, karena ini termasuk tahrimul wasail, ya, haram, ya, mengharamkan dari wasilah-wasilah menuju kepada kesyirikan, karena nanti orang bisa melihat bahwasanya, oh, ternyata boleh kita berkorban untuk selain Allah, berkorban untuk penghuni mayat, padahal maksudnya mereka adalah untuk, ya, memotong di situ kurban untuk dihadiahkan dagingnya atau kepada orang-orang yang berkunjung. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Ikhtiyarat wa yukhramu az-zabhu wat tadakhiyatu indal qabr. Diharamkan menyembelih atau berkurban di atas kuburan. Ya. Kemudian dinukil dari Imam Ahmad, karahiyatun az-zabhu indal qabr. Imam Ahmad mengatakan makruhnya menyembelih di atas kuburan. Ya. makruhnya menyembelih sekurban. Waliyasa, oleh karenanya karahul ulama. Ulama juga memakruhkan al-akala min hasil sabiha. Ya, memakan dari sembilan ini. Ya, memakan dari sembilan ini. Tetapi perlu ada lahidha, ada catatan. Ya, di sini disebutkan annal Imam Ahmad iza nukila anhul kiraha, ketika dinukil darinya kiraha, fa inna jumlatal atba'ul Imam Ahmad yaquluna annal kirata kuna al muradu bihi al kiratu tahrim wa laysat kirahatu tanzih. Kalau Imam Ahmad dalam kitab-kitabnya menunjukkan kiraha, yang dimaksud dengan kiraha ini adalah al muradu bil kiraha. Menurut Imam, kalau disebutkan Imam Ahmad kiraha, yang dimaksud dengan kirahat apa karaha di sini adalah kiraha at-tahrim, makruh tahrim, bukan makruh tansih, artinya haram. Ya. Imam Ahmad kalau dia bilang kiraha berarti makruh tahrim, makruh ya ya yang menunjukkan haram. Lianna al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad kana yatawarra an yasraha bitahrimi katsiran, karena Imam Ahmad itu adalah orang yang wara, ya dia dari untuk memberikan tasrih apa bahasa-bahasa yang jelas dengan pengharaman, ya kebanyakan inna ma yaqul, sesungguhnya dia hanya berkata karaha, dibenci, ya biasanya atau umumnya ya murid-muridnya Imam Ahmad mengatakan bahwasanya kalau imam mengatakan karaha berarti maksudnya adalah karaha tahrim. Ya, kiraha, karah yang dibenci. Oleh karenanya, ala kulihal maknanya, baik sekul Islam maupun Imam Ahmad rahimahullah, mereka mengatakan bahwasanya menyembelih di atas kuburan itu adalah haram. Ya, haram hukumnya. Ya. Karena, kenapa disebutkan dalam hadis An-Nas secara marfu, ya, marfu sampai kepada Rasulullah SAW, la akra fil Islam. Kata Nabi, tidak ada akra di dalam Islam. Akra itu maknanya adalah asabuhu indal kubur. Ya, menyembelih di atas kubur. Tidak ada dalam Islam ya disyariatkan menyembelih di atas kuburan. Ini kata Rasulullah SAW. Ya, sebagian juga memaknakan akra di sini, ulama memaknakan akra di sini adalah as-sadaqah indal kubur, bersedekah di atas kuburan. Bagaimana masalah ini? Disebutkan bahwasanya tujadul an ahyanan annahu iza ji'a li anna yudfanu fulan wadufina wa antaha qamu yuwassi'una fulusan au amwalan au syai'an minal hidayah yuwassi'una asya yanwi biya antakuna kota'am anil mayyit fi nafsil waqti ba'da dafnil mubasyarah. Ya, sebagian manusia ketika keluarganya telah dikuburkan, ya, selesai penguburan, maka mereka membagi-bagi fulus, bagi uang atau bagi sesuatu, hadiah. Ya, mereka membagi hadiah kepada apa pengantar jenazah atau orang-orang yang di sekitar ya penguburan dengan meniatkan bahwasanya ini sama saja memberikan makanan kepada mayit pada waktu tersebut setelah dikuburkan, ya. Ya, mubasyarah. Ya, pada waktu setelah dikuburkan. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ikhrajus sadaqati mal janazati bid'atun makruhatun. Mengeluarkan sedekah, membagi-bagi uang setelah jenazah dikuburkan atau ketika mengantarkan jenazah termasuk bid'atun makruhatun, satu bid'ah yang dibenci. Ya, tasabbaha sabahu sabaha indal kubur, ya sama dengan ya orang menyembelih di atas kuburan ketika setelah penguburan. La yusra'u syai'un minal ibadati indal kubur, dan tidak disyaratkan sesuatu dari ibadah-ibadah di sisi kubur. Tidak disyaratkan juga menyembeli, tidak disyaratkan juga bersedekah, ya, tidak disyaratkan juga membaca Yasin setelah dikuburkan. Tidak disyaratkan ibadah setelah mayit dikuburkan kecuali hanya untuk ya dia di apa di mohonkan ampun ya kepadanya, ya, dimohonkan ampun kepadanya. Ya. Al-masru' lakin al-masru' ad-du'a'u li mayyit, mendoakan bagi mayit. Sebagaimana kata Nabi SAW, udu'u li sahibukum as-sabat. Mintakanlah atau doakan kepada sahabatmu as-sabat, keteguhan. Ya, keteguhan. Jadi, inilah yang disyaratkan. Karena, ya, ibadah-ibadah seperti bersedekah di atas setelah penguburan, apa bersedekah di atas kuburan, setelah penguburan secara langsung, atau menyembelih, ya, dan lain sebagainya, termasuk perkara yang mamnu, dilarang oleh syariat, Walam yadulluna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan kepada kami. Walam yaf'al yaf'alu sahabatu radhiyallahu anhu, dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Ya, setelahnya fal iktifa'u bil asar wa tamassuku bihi wa huwal munji wan najatu. Maka mencukupkan dengan asar, ya, mencukupkan dengan hadis riwayat dan bertamasuk berpegang teguh dengan hadis, itu adalah jalan keselamatan dan akan menyelamatkan. Oleh karenanya inilah perkara-perkara yang berhubungan tadi dengan hukum membaca Al-Quran di atas kuburan. Saya ulangi, pertama, hukum membaca Al-Quran di atas kuburan, ya, makruh hukumnya membaca Al-Quran di atas kuburan, ya, dan tidak disunnahkan, tidak disyaratkan, karena tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, hukum, ya, apakah sampai ibadah-ibadah kita, pahalanya kita kirimkan kepada mayit, apakah sampai? Maka ada perincian. Kalau ada nasnya seperti istighfar untuk mayit, mendoakan mayit, bersedekah untuk mayit, berhaji, membayarkan utangnya, ini sepakat ulama sampai karena ada nas dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya dari ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, kemudian berpuasa atau salat yang pahalanya kita hadiahkan kepada mayit, maka tidak ada dalilnya, maka ya pendapat yang rajih tidak sampai. Tidak sampai karena kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian juga hukum kita menghadiahkan ibadah kita untuk Nabi. Puasa kita, salat kita, bacaan Al-Quran kita, atau sedekah kita, kita hadiahkan kepada Nabi. Maka kata Syekhul Islam, bid'ah. Karena para sahabat tidak pernah ya melakukan yang demikian ini. Padahal para sahabat adalah orang yang paling mencintai Nabi kita SAW. Kemudian juga disunnahkan kita mengirimkan makanan kepada orang yang baru, keluarga yang baru berduka, karena ya mereka dalam keadaan kesibukan. Dan bagus kalau sampai 3 hari. Karena disebutkan dalil tadi bahwasanya wanita itu tidak boleh berduka ya, untuk kematian keluarganya kecuali hanya kepada suaminya selama lebih daripada 3 hari. Kalau suaminya diwajibkan mereka ya masa haddu atau masa berduka sambil menunggu masa iddah 4 bulan. Ya, 4 bulan ya 10 hari. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang berduka kecuali seorang istri kepada suaminya lebih dari 3 hari. Berarti demikian. Kemudian juga tadi hukum tentang menyembeli ya di atas kuburan setelah dikuburkan. Ya, atau membagi-bagi uang setelah dikuburkan, maka ini termasuk bid'ah yang tidak ada dalilnya sama sekali dalam masalah ini. Oleh karenanya inilah ya hukum-hukum dalam agama kita. Tentunya kita selalu merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau praktikkan, apa yang para sahabat praktikkan, itulah penerapan dari apa yang mereka pahami daripada nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk selanjutnya, mungkin ada yang kita akan bahas dalam permasalahan ini. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Romli bin Hayya hafizahullahu taala. Lanjutan dari pembahasan kajian kitab Radul Murbi, masih dalam pembahasan Kitabul Janais, dan kali ini pembahasan kita adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mengirimkan pahala ibadah kita kepada mayit, dan juga beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah misalnya tadi penyembelihan ataupun juga membuat makanan dalam acara-acara kematian. Baik, para pendengar rahimakumullah, kita kali ini akan mengangkat beberapa pertanyaan. Sekali lagi, bagi Anda ingin bergabung bersama kami, dapat menggunakan WhatsApp, telepon langsung 082292986295, atau menuliskannya di kolom komentar yang terletak di fanpage kami. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama kali ini, pertanyaan dari pendengar kita dari 082294 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz tentang kebiasaan masyarakat kita ketika mayat itu masih di rumah duka, maka akan ada penyambutan seperti penyebutan penyebutan kebaikannya semasa hidup, seperti juga jabatannya, pendidikannya, dan seterusnya. Apakah ini termasuk hal yang dibolehkan? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ceramah di atas kuburan? Apakah ceramah ini juga dianjurkan dalam agama kita? Jazakumullah khairan. Kebiasaan kita bahwasanya sebelum mayat itu diantar keluar, maka akan disebutkan riwayat hidupnya. Kemudian disebutkan di situ diantara pujian-pujian yang ada padanya. Maka ini termasuk perkara yang dilarang oleh agama kita, karena diantara makna yang dilarang dalam agama yaitu mengumumkan kematian. Mengumumkan kematian di sini maksudnya para ulama dulu yang dilarang mengumumkan kematian ketika diumumkan di pasar-pasar ya kematian tersebut atau di tempat-tempat tertentu, kemudian sambil memuji-muji mayit, ya memuji-muji mayit tersebut, maka ini yang dilarang. Oleh karenanya kita persis dengan apa yang dilakukan oleh sekarang, ketika kita menyebutkan pujian-pujian yang ada padanya, keberhasilan yang ada padanya, maka ini termasuk perkara yang tidak disyariatkan dan tidak perlu kita melakukannya. Yang disunnahkan justru kita asri'u bil janasah, bersegeralah untuk melaksanakan jenazah. Padahal ya dia ini mestinya disegerakan, tapi kalau ada lagi acara-acara demikian berarti tertunda lagi untuk disegerakan untuk jenazah. Kalaupun sekedar hanya untuk ya memberitahukan siapa dia, ya lahir di mana, berapa ditinggalkan anaknya, istrinya, ya itu ya persoalan yang tidak mengapa, ya tidak mengapa karena tidak ada unsur-unsur pujian dalamnya. Kalau ada unsur pujian dalamnya, maka ini disebutkan oleh para ulama masuk dalam hadis, tidak boleh mengumumkan mayit untuk ya tujuannya untuk pujian. Kalau mengumumkan tentang kematian mayit tujuannya untuk mereka banyak berkumpul untuk menyalatkan jenazah, maka dibolehkan. Oleh karenanya tidak disyariatkan kita melakukan demikian, bahkan kalau ada pujian-pujian dalamnya itu yang dilarang dalam agama kita. Adapun kalau yang biasa saja tidak memakan waktu yang banyak, maka ya adat yang demikian ini tidak perlu juga kita bersikuku untuk melarangnya, karena tidak juga bertentangan dengan agama kita, hanya saja ada sesuatu yang mestinya harus disegerakan ya jenazah tersebut dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua tadi masalah ceramah di kuburan. Ya, ceramah di kuburan. Jadi ya memberikan takziah di kuburan, ya bagaimana hukumnya? Kalau ceramahnya itu ringkas, ya untuk mengingatkan saja, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada para sahabatnya ketika di kuburan. Ya, di antaranya Rasulullah mengingatkan mereka tentang adanya azab kubur. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya berlindunglah kepada mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini Rasulullah SAW memperingati kepada para sahabatnya di kuburan. Kemudian juga kalau yang berceramah di kuburan itu mengingatkan kepada para jamaah dengan bahasa yang ringkas, persiapkanlah diri kita untuk menuju kepada akhirat. Kemudian juga kita ingatkan juga kalau umpamanya ada hutang piutangnya, ya si mayit tolong disampaikan supaya bisa diselesaikan, karena nafsul mu'min ya muallakun bidainihi hatta yuqda alaihi. Jiwanya orang mukmin itu, ruhnya orang mukmin itu tergantung. Ya, tergantung, ruhnya tidak sampai di surga ya orang mukmin disebabkan karena hutang yang belum dibayarkan padanya. Kita ingatkan. Kemudian yang ketiga kita ingatkan bahwasanya yang dibutuhkan mayit adalah kita mendoakannya. Jadi ketika kita diminta untuk memberikan sedikit takziah, jangan ceramah sampai 1,5 jam. Ya, bukan waktunya. Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada tempatnya, bukan tempatnya. Jadi kita hanya mengingatkan sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada sahabatnya, mengingatkan tentang kematian, apa yang kita harus persiapkan, mengingatkan tentang hutang-hutang yang harus diselesaikan, ya kemudian mengingatkan tentang meminta kepada jamaah untuk mendoakan si mayit. Tiga saja, ya tiga atau empat poin yang kita sampaikan, maka setelah itu kita cukupkan. Jadi kalau yang demikian ini ada dalilnya, Rasulullah SAW pernah melaksanakannya, tetapi tidak juga ya merupakan satu kewajiban atau keharusan. Ya, kalau tidak ada juga yang meminta, ya tidak apa-apa. Hanya kita ingatkan sama-sama kita berdoa saja, kemudian kita pulang. Karena tidak selamanya, tidak semua penguburan-penguburan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, mereka selalu mengadakan takziah atau ceramah di kuburan. Hanya sekali-sekali dibolehkan. Ya, jadi persoalan ceramah di kuburan itu bukan merupakan kelaziman, bukan merupakan kewajiban, tetapi kalau memang dibutuhkan maka boleh kita melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari 0853-9757 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah memang ada perbedaan nisan untuk laki-laki dan wanita? Katanya untuk nisan wanita dua, satu di kepala, satu di kaki, untuk laki-laki satu saja. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, walaulah bisa jawab tentang masalah ini. Dulu, ya mereka para sahabat nisan-nisannya adalah batu. Ya, boleh dua, boleh satu. Walaulah bisa jawab. Apakah ada perbedaan kalau laki-laki dua, satu, kalau perempuan dua? Ya, karena saya belum menemukan dalilnya. Insya Allah nanti mungkin pada pertemuan berikutnya kita ada kesempatan kita akan bahas masalah ini. Ya, baik Ustaz. Masih dari nomor yang sama tentang masalah menanam pohon di atas kuburan Ustaz, karena mereka berdalil Rasulullah SAW itu menancapkan batang kurma di sebuah kuburan sahabatnya. Apakah memang ini dianjurkan? Lalu bagaimana dengan masalah menyiram setiap kali kita ziarah? Jazakumullah khairan. Ya. Untuk menanam pohon ini tidak disyariatkan, karena hadis tentang Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma itu bukan menanam. Dia menancapkan pelepah kurma dan itu khusus bagi dua kuburan tersebut sebagai syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak untuk yang lainnya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menancapkan pelepah kurma di kuburan-kuburan para sahabatnya, kuburan Uhud, kuburan Baqi dan lain sebagainya. Tidak. Hanya ketika beliau melewati kuburan, dia mendengar, ya diperdengarkan oleh Allah bahwasanya dia, ya orang ini sedang disiksa. Maka disebutkan oleh para ulama, selama kata Nabi, ya saya berharap agar diringankan siksaannya selama pelapa kurma ini masih basah. Kalau sudah kering, ya tidak juga. Maksudnya Nabi memberikan syafaat atau kepada orang tersebut selama pelapa kurma yang ditancapkan Nabi itu masih basah. Kalau sudah kering, tidak ada lagi jaminan bahwasanya dia diringankan asapnya. Jadi ini kata ulama khusus bagi orang tersebut dan ini bagi Nabi. Kalau kita bukan Nabi, ya maka tidak ada dalil dan Nabi tidak merintahkan kita demikian. Oleh karenanya Nabi juga dalam banyak kuburan bagi para sahabatnya Nabi tidak menancapkan demikian ini. Jadi ini khusus bagi Nabi dan khusus bagi kedua orang tersebut, ya, dan tidak bagi kita. Jadi tidak ada, tidak disyariatkan kita menanam pohon di atas kuburan, ya, atau bunga-bunga di atas kuburan. Yang ada adalah kita meletakkan kerikil-kerikil di atas kuburan agar tanah-tanah yang berada di kuburan tersebut tidak longsor atau tidak terbawa air atau tidak terbawa angin. Ya. Adapun menyiram kalau awal kali kita menyiram kuburan setelah kita menguburkan, kita menyiram agar tanahnya itu padat dan tidak mudah terbawa arus dan longsor, maka ini dibolehkan. Tetapi kalau sudah penguburannya sudah utuh, ya kemudian tanahnya sudah keras, maka tidak disyariatkan lagi kita untuk menyiram di kuburan. Yang ada ketika kita pergi ke kuburan adalah kita mendoakan. Itu yang sangat diharapkan, bukan kita menyiram. Ya, yang sangat diharapkan oleh si mayit atau orang yang dikuburkan atau ahli kubur, kita itu mendoakan baginya doa-doa kebaikan untuknya diringan dengan azab atau diberikan keluasan dalam kuburnya. Allah alam bisawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Satu pertanyaan terakhir melalui telepon dari Pak Latif. Ya, tafadhol. Silakan Pak Latif. Syukran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ini Pak Ustaz, ini terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat ini sebagai kaum muslim yang terkait dengan prosesi di dalam penyelenggaraan jenazah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, banyak sekali yang terjadi di masyarakat itu Pak Ustaz, seperti yang penyimpangan-penyimpangan ini yang tidak disyariatkan. Nah, seperti misalnya setelah mayat dikuburkan, di sana diadakan pembacaan talqin, atau sesudah itu diadakan salat setelah maghrib, diadakan salat hadiah untuk si mayat. Nah, demikian juga mereka meyakini bahwa si roh-roh si mayat ini masih ada di dalam rumah selama 40 hari, sehingga mereka melakukan upacara-upacara peringatan 3 hari, 7 hari, 40 dan 40 hari dan seterusnya. Nah, ini semua dasar-dasar mereka ini yang mereka lakukan, dan termasuk diantaranya mengirimkan Al-Fatihah. Nah, yang menjadi masalah Pak Ustaz, karena ini amalan-amalan ini dipatwakan oleh para tokoh-tokoh juga, tokoh-tokoh Islam, termasuk diantaranya para dai-dai, para ustaz-ustaz, para kiai-kiai. Nah, dan mereka ini orang awam di tengah-tengah masyarakat sebagian kaum muslimin ini melakukan dengan keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan fatwa yang dipatwakan oleh, yang dicontohkan oleh para dai-dai kaum muslimin tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Pak Ustaz, apakah mereka ini terkait dengan apa yang mereka lakukan ini sebagian kaum muslimin orang awam ini termasuk juga memikul dosanya atau bagaimana? Karena mereka yang sepengetahuan mereka sudah seperti itu, atau yang memikul dosanya itu adalah para penganjur itu atau yang memberi fatwa. Syukran Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah yang berhubungan dengan fatwa dan ijtihad, kalau dia seorang ulama yang memang memiliki kemampuan untuk berijtihad, berfatwa, maka ketika dia berfatwa, dia berusaha untuk mencari dalil, kemudian dia salah, maka tetap dia mendapatkan satu pahala. Ya, jadi kalau dia berusaha, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya seorang yang memberikan fatwa ketika dia berusaha dengan ilmu yang ada padanya, bahasa Arabnya, usul fikihnya, usul tafsirnya, usul hadisnya, dia gabungkan, kemudian dia melihat juga waqi' keadaan, ya, kemudian dia berusaha untuk memberikan fatwa sesuai dengan apa yang ditanyakan atau diajukan permasalahan. Kemudian dia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya untuk berijtihad, tujuannya untuk mencari kebenaran, maka meskipun dia salah, dia mendapatkan pahala. Tetapi bagi kita orang awam, kalau kita mengetahui bahwasanya fatwa itu adalah salah atau fatwa itu adalah tidak tepat, pendapat itu marjuh, ya, pendapat itu tidak tepat, yang tepat adalah pendapat yang lain, kemudian kita tetap mengikutinya pendapat yang salah, maka itu adalah sesuatu yang dia mendapatkan dosa dari sesuatu yang diikuti dari pendapat yang dia sudah yakini kesalahan. Kemudian adapun seorang pemberi fatwa, dia bukanlah orang yang pantas memberi fatwa, atau dia berfatwa dengan sembarang, artinya dia tidak berhati-hati dalam berfatwa, maka tidak masuk dalam hadis iza istahadal hakim falahu ajrun. Kalau seorang ulama berijtihad kemudian dia salah, dia dapat pahala satu. Ini tidak masuk dalam hadis ini kalau dia bukan orang yang pantas berpahala. Bahkan bisa jadi karena dia bukan orang yang pantas berpahala, dia sembarang untuk berfatwa, dia sembarang untuk berfatwa, bahkan fatwanya itu mengikuti kemauan orang yang meminta fatwa, bukan berdasarkan kepada ilmu yang sebenarnya, mengikuti kemauan orang yang meminta fatwa agar disenangi dia, tidak dijauhi dia. Maka ketika dia melakukan demikian ini, maka masuk dalam ayat Allah SWT, wa yahmilu awsarahu kamilatan yawma qiyamah wa awsarul ladzina yudillunhum bighairi ilmi, maka mereka akan memikul dosanya di hari kiamat dan dosa dari orang yang mereka sesatkan dengan tanpa ilmu. Jadi orang yang berfatwa itu hati-hati, kalau dia bukan ahli fatwa, maka sebaiknya jangan dia berfatwa. Ya, jangan berfatwa, karena dia nanti di samping memikul dosanya, ya, dia dolla, dia sesat, kemudian yudillu, dia menyesatkan. Dia sesat, dia pikul dosanya, dan dia menyesatkan, dia pikul dosanya juga orang yang disesatkannya. Jadi, oleh karenanya ketika kita berfatwa dalam satu masalah, ternyata kita melihat ternyata ada pendapat yang lebih benar, kita cepat-cepat segera untuk rujuk kepada pendapat yang benar, karena supaya kita berlepas diri daripada dosa dan dosa orang yang kita sesatkan. Jadi tinggal dilihat keadaannya Pak Latif, bagi orang yang berfatwa demikian ini, ya bagi si yang berfatwa, kalau tujuan berfatwanya adalah untuk menyenangkan penanya, bukan karena hasil dari istihadnya, maka dia akan berdosa dan memikul dosa orang yang disesatkannya. Bagi si penanya yang mengikuti fatwa, kalau dia tahu bahwasanya fatwa itu salah, tetapi dia tetap mengikutinya karena sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia juga akan berdosa. Tetapi kalau dia mengikuti fatwa karena taklid, tidak mengetahui apa-apa, ya dia tidak ada ilmu, dia melakukan sesuatu, maka dia tidak mendapatkan dosa, dia diberikan uzur dalam hal ini. Jadi ada perincian-perinciannya dalam masalah ini, dan semuanya itu tergantung dari keadaan, dan Allah SWT lebih berkata tentang masalah ini, dan Allah akan memberikan pahala dan hukuman sesuai dengan keadilannya Allah SWT, sesuai dengan keadaan, ya baik-baik yang baik yang mengikuti fatwa maupun yang memberikan fatwa. Allah alam bisawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Dan pertanyaan Pak Latif merupakan pertanyaan terakhir seperti biasa di ikhtitam Ustaz yang disampaikan, tafadhol. Sebagai ikhtitam, ya bahwasanya ada hadis yang mengatakan iza mata ibnu Adam atau iza matal insanu in kata anu ahuma amalahu illa min salasin. Ketika meninggal anak manusia, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Disebutkan oleh Ibnu Hubairah bahwasanya Nabi tidak mengatakan ya ketika anak manusia meninggal maka tidaklah bermanfaat amalan-amalan orang lain. Ya terputus amalannya karena memang dia tidak bisa beramal. Ya kecuali tiga perkara tadi dari amal-amal jariahnya. Tetapi ada perkara-perkara yang meskipun bukan ya dia yang perbuat, orang lain yang perbuat, dia bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan orang lain yang masih hidup. Ada nasnya. Di antaranya ampunan, doa ampunan untuk si mayit, bersedekah untuk si mayit, berhaji untuk si mayit, atau membayarkan utang si mayit, ini bermanfaat bagi si mayit meskipun bukan dari hasil usahanya sendiri. Jadi oleh karenanya sebagai sesuatu faedah yang bisa kita ambil bahwasanya marilah kita berteman dengan orang-orang saleh. Kalau kita berteman dengan orang-orang saleh, kita meninggal dunia, mereka datang menyalatkan kita, ya mendoakan kebaikan kepada kita, kemudian mereka juga mungkin melihat ada utangnya kita yang belum sempat kita bayar, mereka juga berusaha untuk membayarkannya. Karena itulah di antara faedah kita berteman dengan orang-orang soleh, ya dapat kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.